Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-wajhul awal atau ahaduha ayyashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلوي ذرة إلا بإذنه ومشيئته والعباد آله فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم والحزن. Kata beliau, yang membantu sabar ini ada beberapa hal. Yang pertama, ayyashhada, hamba mampu syuhud. Ayyashhada syuhud. Ayyashhada di sini ilmu dalam jenjang syahadah. Ini ilmu yang betul-betul terkuasai, teryakini, terucap, dan menjiwai hidup kita. Hamba syuhud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta perbuatan perbuatan hamba, gerakan-gerakan mereka, dan diam-diamnya mereka, serta keinginan-keinginan mereka, Allah yang menciptanya. Kalau dalam keimanan terhadap takdir, jenjang keberapa ini? Nah, kaum empat. Ayo, siapa yang di sana tadi? Al-ilmu, al-kitabah, masyiah, khalq. Ini hamba syuhud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta perbuatan hamba. harus yakin. Orang menyakiti kita, perbuatannya dia menyakiti kita, harus yakin Allah yang cipta itu. Tidak pernah ragu di situ. Mereka diam, mereka bergerak, mereka merencanakan, mereka menginginkan, Allah yang wujudkan. Lanjut, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Sehingga tidak ada yang bergerak di alam atas dan bawah walaupun seberat darah, sesuatu yang teramat kecil, semut, kecuali pasti hanya dengan izinnya. Allah yang izinkan, Allah yang hendaki, Allah yang cipta sehingga terlaksana. Kecuali pasti hanya semata karena kehendaknya. Hamba adalah alat. Lihat penekanannya. Maka perhatikanlah, pandanglah siapa yang menguasakan mereka kepada engkau, dan jangan pandang perbuatan mereka kepadamu. Pasti kamu akan beristirahat dari susah, gelisah, sedih, khawatir, gundah gulana akibat perbuatan mereka. Ini ilmu pertama. Bisa dipahami ini? Ini intinya apa? Keimanan terhadap takdir. Ada orang menyakiti kita, memfitnah kita, iya, mengambil harta kita, sengaja, direncanakan. Untuk bersabar terhadap gangguan ini, yakinlah. Mereka bergerak, mereka merencanakan, mereka menginginkan, semuanya Allah yang takdirkan, Allah yang kehendaki. Benar? Apalagi telah terlaksana, telah terjadi menimpa kita. Qaddarallah wa ma syafa'an. Allah telah takdirkan. Apapun yang dikehendakinya pasti terlaksana. Lihat penekanannya. Perhatikanlah siapa yang menjadikan mereka bisa berbuat seperti itu kepada engkau. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat siapa. Jangan tentang Allah. Dan jangan pandang perbuatan mereka kepada engkau. Jangan. Maka kamu akan tenang. Mengembalikannya kepada takdir. Allah sudah takdirkan. Pasti terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sama dengan hadith, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Jika musibah menimpa engkau, jangan kamu mengatakan seandainya begini dan begini maka akan begini dan begini. Jangan. Seandainya dalam perkara ini setelah turunnya musibah, jangan. Tapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma syafa'al, Allah telah takdirkan. Ini adalah takdir Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba perhatikan ayat ini, At-Taubah 51. In tusibaka hasanah tasu'uhum wa in tusibaka musibah yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jika hasanah kebaikan menimpa engkau, tasu'hum mereka orang munafik terpukul, mereka memandang itu kejelekan. Ada hasanah yang Allah takdirkan kebaikan kepadamu, itu akan membuat mereka jelek, sakit. Dan jika musibah yang menimpa engkau ini jelek, maka mereka akan mengatakan, kami sudah mengambil urusan kami sebelumnya. Dan mereka pun berpaling dalam keadaan bahagia, bangga, senang kalau kita mendapatkan kejelekan. Ini sifat orang munafikin terhadap orang-orang beriman. Mereka dipenuhi dengan hasad, dendam, dengki. Kalau ada kebaikan yang menimpa orang beriman, dia yang sakit, terpukul dia. Tapi kalau kejelekan menimpa orang beriman, musibah yang menimpa orang beriman, mereka bilang, kami sudah mengambil urusan kami. Mereka berpaling dalam keadaan bangga. Allah berfirman kepada nabinya, coba lihat, qul, bilang, la yusibana, tidak mungkin ada yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali hanya apa yang Allah telah gariskan untuk kami. Huwa maulana, dialah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Allah suruh kembali ke mana? Menghadapi propaganda orang-orang munafik ini yang disertai dengan musibah yang menimpa orang beriman. Orang beriman dapat musibah, orang munafik menggonjang. Allah suruh apa? Qul, bilang kepada mereka, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Keimanan terhadap takdir. Mereka tidak terpengaruh. Mereka mau bilang begini, bilang begitu, tidak terpengaruh. Allah sudah tetapkan, kami dapat. Allah takdirkan seperti itu, pasti terjadi dan tidak akan mungkin lepas dari kami. Tidak ada yang akan menimpa kami kecuali hanya apa yang Allah telah gariskan. Dan kita yakin Allah penolong kami. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Jadi menghadapi musibah, termasuk musibah ini, dihadapi dengan keimanan terhadap takdir. Apalagi kalau lengkap dari awal. Ini kita yakin fitnah yang menimpa kita pribadi atau keluarga atau kerabat, perdagangan kita, dakwah kita, keduniaan kita, keagamaan kita, yang sengaja dilakukan orang untuk kita, kita harus yakin Allah sudah tahu itu. Dan Allah sudah tuliskan dalam lauhul mahfudz, telah kering, tidak mungkin saya bisa lepas darinya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan tidak mungkin tidak terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa terjadi siapapun yang menginginkannya. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mewujudkannya, sehingga jadilah seperti ini. Lihat ya, ikhwah, dikembalikan kepada keimanan terhadap takdir. Kata Syekh, lihat lafadznya Syekh, perhatikanlah kepada dia yang menguasakan mereka kepada engkau, yang menjadikan mereka bisa menyakiti engkau adalah Allah. Lihat Allah siapa, dan jangan kamu perhatikan perbuatan mereka kepada engkau. Jangan diingat-ingat itu, dia beginikan saya, dia beginikan. Ingat, Allah takdirkan pasti terjadi. Sabar, akan tenang kita. Apalagi kalau masuk dalam doa, Allahumma inni abdu ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlum fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'atharta bihi fi ilmil ghaib indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dahaba hammi wa ghammi. Kata Nabi, siapapun yang tertimpa musibah, sesuatu yang menggelisahkan dia, menakutkan dia, mengkhawatirkan dia, membuat dia sedih, gundah gulana, apakah disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi, telah terjadi atau sementara dialami atau yang akan terjadi, kemudian dia baca doa ini, kecuali pasti semua itu akan dilenyapkan dan diganti dengan kebahagiaan. Ternyata di antara kekuatan iman yang diungkap dalam doa itu adalah keimanan terhadap takdir. Lihat ya. Jadi musibah apapun, sengaja atau tidak sengaja, kembalikan dulu kepada takdir. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada takdir. Doa ta'ziyah, ini diantara doa ta'ziyah, mengingatkan saudara kita akan keimanan terhadap takdir. Doa ta'ziyah, ada saudara kita tertimpa musibah, didoakan dengan doa ini. Doa Nabi alaihi salatu wassalam kepada anaknya ketika cucu Nabi alaihi salatu wassalam dalam sakaratul maut. Iya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Isbiri wahtasibi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iya, memerintah, beliau memerintah suruhan putri beliau, sebab anak putri beliau, cucu Nabi, sudah mau meninggal. Dia suruh pelayannya supaya Nabi segera datang, memanggil Nabi. Nabi, suruh balik pelayan ini, beritahu putri saya dengan ini, inna lillahi ma akhadha, sungguh hanya milik Allah semua yang Allah ambil. Walahu ma'a'ata, dan hanya miliknya semua yang dia telah beri, yang masih ada yang telah diberi miliknya, yang diambil juga miliknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu telah ditetapkan batas waktunya. Karena itu beritahu dia, isbiri, bersabarlah engkau, wahtasibi, dan berihtisablah. Semuanya dikembalikan kepada apa? Takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada batas, ada waktu. Yang diberi ada saatnya diambil. Semua yang ada mempunyai batas waktu, pasti kembali kepada penciptanya. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini memberikan ketenangan. Lihat siapa yang menakdirkan itu. Tapi kalau dari awal cara pandang kita salah, yang kita perhatikan hanya bagaimana orang itu memperlakukan kita, iya, bagaimana orang itu terus yang diingat. Ketika ketemu teman-temannya itu juga yang terbahas. Akhirnya panas terus. Tidak akan selesai. Diamkan, jangan perhatikan bagaimana perbuatan mereka kepada kita. Diam. Kita akan tenang. Lihat siapa yang menakdirkan, yang menjadikan mereka bisa berbuat seperti itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Mau melawan Allah? La ilaha illallah. Sudah? Ini hebat dalam memberi kesabaran. Yang kedua, lebih dahsyat lagi. Baik, kata beliau, sisi yang kedua. Al-Thani, yang kedua. Ayyashhada dunuba wa anna Allah innama sallatahum alayhi bidambi kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katir fa idza shahida al-'abdu أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam la yarjuwanna 'abdun illa rabba wa la yakhafanna 'abdun illa dhanba wa ruya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bidam wa la rufi'a illa bitawbah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sisi yang kedua, syuhud lagi di sini, sama dengan yang pertama, syuhud terhadap takdir. Itu yang kita gunakan untuk apa? Menghadapi orang yang melakukan kezaliman kepada kita, menyakiti dan mengganggu kita, itu memberi ketenangan. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, hati-hati yang pertama itu, salah penggunaannya sangat berbahaya. Syuhud terhadap takdir, kapan salah terpakai bisa masuk ke dalam kekafiran, bahkan kekafiran yang paling kafir. Kenapa bisa? Ketika salah penempatan ilmunya. Kapan? Ketika syuhud terhadap takdir dijadikan alasan untuk membenarkan dosa. Cermati perbedaan ini dengan itu. Bisa dilihat? Kalau yang ini apa? Orang menyakiti kita, perbuatan dia kezalimi, kita yakin itu dosa, kita tidak benarkan dosa, tetapi kita ingin tenang, dan tenangnya adalah dengan syuhud terhadap takdir. Allah yang takdirkan, tidak mungkin kezaliman itu lepas dari saya setelah Allah yang mentakdirkan. Jangan perhatikan perbuatan mereka kepada kita. Kita terus akan diikat dalam amarah, dendam, hasad dan dengki. Putus semua itu. Allah yang takdirkan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tenang. Kalau dosa, iya. Lihat, syuhud terhadap takdir, dia berbuat dosa. Takdir Allah, hah? Takdir Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, ia mau diapa? Biarlah saya berketulusan demikian, toh juga sudah takdir Allah. Iya, yeah. Akhirnya berketulusan dalam dosa. Ayo Pak, bisa dipahami ini? Antum tahu jenjang tertinggi dalam jenjang tarekat? Tingkat hakikat, iya, yeah. Atau ma'rifat, iya, yeah. Yang dengannya sudah bisa tidak sholat, yeah. Yang haram sudah bisa. Syaitan menjerumuskan hamba ke sini dengan banyak jalan. Di antaranya ini dia, syuhud terhadap takdir. Mau tahu caranya? Atau sudah bisa mereka caranya? Hah? Ini pendalaman ma'rifatullah di sini. Hati-hati. Sebab keimanan terhadap takdir itu banyak gangguannya. Ketika kita berhasil melawannya. Iya. Melawannya. Dan terus melawannya dengan fikiran kita, dengan keyakinan kita bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali pasti Allah yang kehendaki, Allah yang wujudkan, Allah yang inginkan. Kapan kita sampai betul-betul mampu menyaksikan semuanya adalah kehendak Allah, ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar. Saya sholat, kehendak Allah. Saya tidak sholat, kehendak Allah. Saya beriman, kehendak Allah. Iya, saya mau kafir, kata mereka, kehendak Allah. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Tapi kemudian syaitan masukkan ke dalam jerat-jeratnya. Saya sholat, kehendak Allah. Saya tidak sholat, kehendak Allah. Saya sholat, Allah inginkan. Benar? Saya tidak sholat, juga Allah inginkan. Allah inginkan berarti Allah cintai. Sini kata kuncinya. Allah inginkan, Allah kehendaki, berarti Allah sukai. Kalau orang sudah mampu seperti ini cara berfikirnya, solatnya dan tidak solatnya sama saja. Semuanya adalah lingkup cinta dan kehendak Allah. Ayo, bisa? Jangan-jangan antum terpengaruh ini. Ayo, terpengaruh. Baik. Harus punya ilmu menghilangkannya. Itu syubhat ya. Itu syubhat tingkat tinggi tuh. Banyak orang diragukan terhadap takdir. Masa ini kehendak Allah? Masa ini kehendak Allah? Masa ini kehendak Allah? Sampai akhirnya yang baik-baik saja yang Allah kehendaki. Yang tidak baik tidak mungkin Allah kehendaki. Sesat. Kalau tarekat tadi dia mampu tembus tadi. Baik buruk semuanya Allah kehendaki. Ini benar? Benar ini? Benar tidak? Hah? Baik buruk Allah kehendaki? Hah? Ayo ayo. Benar tidak? Hah? Tidak boleh ragu di sini. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini termasuk pertarungan pikiran yang sangat besar dalam dunia nyata dan sebelumnya sampai akhir zaman, menetapkan semuanya dikehendaki oleh Allah dan tidak ada kehendak Allah di dalamnya. Ini sudah ditakdirkan atau tidak? Yang benar, Allah semuanya telah takdirkan. Tapi dalam uraian selanjutnya, banyak yang disesatkan oleh syaitan. Kalau tarekat tadi, semua kehendak Allah. Betul-betul kehendak Allah. Dia mampu menepis syubhat. Iya, yang baik masa Allah kehendaki. Itu mengerikan ya. Sampai Doktor Quran, doktor dalam tafsir, itu ragu, ragu. Yang jelek-jelek yang menimpa di Indonesia waktu musim tsunami dan semacam itu bukan takdir Allah. Ragu. Kenapa? Syubhat di dalamnya hebat. Siapa yang bisa selamat? Yakin semuanya adalah kehendak Allah, takdir Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Masyiatullah, Allah yang wujudkan khalq, Allah yang cipta. Jelas? Jadi ketika orang bisa selamat dari situ, hebat. Tapi syaitan, ketika orang masuk ke sini, sementara salah niatnya, salah jalannya, tidak di atas petunjuk, diseret. Keberhasilannya justru jurang, masuk ke dalam jurang yang lebih mengerikan lagi. Ini tadi diantara jalurnya Allah kehendaki. Sehingga apa? Karena beratnya dia tempuh ini, dia menganggap apa? Syuhud ini, kemampuan memandang ini, meyakini ini, bahwa semuanya adalah kehendak Allah, seluruhnya adalah keinginan Allah, tidak mungkin ada keluar dari kehendak dan keinginannya, adalah jenjang tertinggi dalam beragama. Dia menganggap sudah tertinggi ini. Padahal jamaah, ini masih cara berpikirnya masyarakat jahiliyah. Belum ada yang dihasilkan. Ini ubudiyah yang masih berhubungan dengan apa? Rububiyah. Sementara la ilaha illallah adalah ukuran keislaman, bukan la robba illallah. Dia menganggap kemampuan memahami ini sudah merupakan perkara yang tertinggi. Diseret syaitan lebih dalam. Itu yang saya sebutkan tadi. Perintah dan larangan sama saja. Hitam, putih, sama saja. Panas, dingin, sama saja. Kafir, beriman, sama saja. Sebab semuanya kehendak Allah. Kenapa? Semuanya Allah cintai. Ini pintu masuknya. Hati-hati. Allah kehendaki, Allah inginkan, Allah cintai. Saya sholat, Allah kehendaki, yakin. Kehendak Allah. Ketika saya tidak sholat, yakin. Itu kehendak Allah. Yang itu Allah sukai, yang ini Allah sukai. Kalau seperti ini cara berpikirnya seseorang, sudah bisa bagi kelompok sesat ini untuk tidak sholat. Sebab sama saja. Tapi bagi mereka yang cara berpikirnya belum sampai di sini, masih haram. Jangan. Tidak boleh. Sudah? Disyarat. Sampai tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Disyarat ke dalam kesesatannya lebih ngeri lagi. Bahwa apa? Jenjang ketidakmampuan membedakan yang halal dan yang haram, ibadah dan kesyirikan, iman dan kekafiran ini adalah jenjang beragama yang paling tinggi. Inilah hakikat agama. Mengerikan sudah. Padahal ini hakikat kekafiran. Sampai di situ syaitan permainkan? Tidak. Diseret lagi lebih dalam. Diseret lagi lebih dalam. Kemana? Kepada ketidakmampuan membedakan siapa pencipta, siapa yang dicipta. Perhatikan, antum susah memahami kenapa ada orang yang mengatakan semuanya adalah perwujudan Tuhan atau Tuhan menyatu dengan dirinya. Susah memahami? Pahami melalui ini. Di sini syaitan memasukkannya melalui jalur ini. Itu tadi itu. Dia sudah menganggap ketidakmampuan membedakan kafir, beriman, sama saja. Semuanya Allah cintai, Allah kehendaki. Dan inilah jenjang beragama yang paling tinggi. Syaitan syarat lebih dalam lagi. Sehingga apa? Pencipta dan yang dicipta sama saja. Sama saja. Sama saja semuanya. Ini adalah perwujudan. Saya mau menyembah Allah atau menyembah diri saja, sama saja. Sebab semuanya perwujudan tuh Tuhan. Jadilah lebih kafir dari Fir'aun. Saya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sementara mereka apa? Semuanya bisa jadi tuh Tuhan dan semuanya bisa jadi hamba, sama saja. Ibnu Arabi, Fir'aunnya umat ini, bahkan lebih Fir'aun dari Fir'aun. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, bukan yang pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi, imam dari imam kaum muslimin dari madhab Malikiyah. Al-Ikhwah, ini Ibnu Arabi. Dari sini masuk kesesatan itu. Hati-hati. Berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesesatan dosa yang dilakukan adalah sifatnya masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bilang, walau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan syirik. Coba, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan syirik. Demikian pula bapak-bapak kami tidak akan syirik. Tapi yang ada, kami seperti ini, berarti Allah kehendaki. Orang musyrikin beriman terhadap takdir, semuanya takdir Allah. Hanya digunakan untuk apa? Untuk membenarkan kesyirikannya. Cermati. Yang menggunakan syuhud terhadap takdir untuk membenarkan pelanggaran justru merupakan apa? Iya, pengikut orang-orang musyrik. Kalau kita gunakan untuk apa? Ayo, di mana penggunaan kita? Menggunakannya menghadapi musibah. Menggunakannya untuk menenangkan diri kita. Menggunakannya untuk tidak memperhatikan perlakuan orang kepada kita dengan melihat siapa yang mentakdirkan, sehingga lahir pembesaran, pengagungan kepada Allah. Iya. Dan terputuslah ikatan-ikatan kepada makhluk yang akan menyebabkan kita semakin terseret. Jelas? Al-Ikhwa rahimakumullah. Kelompok lain yang sesat, yang menggunakan, yang mengingkari takdir ini, tidak mau syuhud. Nah, ada takdir. Iya, masya Allah yang takdirkan. Ini sesat juga. Yang menyaksikan benar, tetapi penggunaan selanjutnya yang salah. Termasuk orang yang disesatkan oleh syuhud terhadap takdir adalah orang-orang yang meninggalkan sebab dalam usahanya. Perhatikan, meninggalkan sebab dalam usahanya. Dia yakin semuanya Allah yang tentukan. Kalau Allah tidak tentukan, tidak akan terjadi. Semuanya yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, dapat, pasti dapat. Iya, dia menanam. Kalau Allah telah takdirkan berhasil, pasti berhasil. Benar? Iya. Tapi ini digunakan untuk apa? Ya sudah, enggak usah dirawat. Enggak usah dipupuk. Sebab apapun, kalau Allah sudah takdirkan berhasil, pasti berhasil. Menggunakan syuhud terhadap takdir itu apa? Bermalas-malasan keluar dari takdir. Penyakit yang banyak terjadi pada orang yang berdalil dengan takdir ini, dan ini yang dilihat oleh orang-orang yang menentang takdir, banyak-banyak yang beriman terhadap takdir, pemalas, gak mau berkembang. Akhirnya, jangan imani ke takdir. Kalau mau maju, kalau mau maju, jangan iman ke takdir. Bahkan, jangan bilang insya Allah. Padahal justru kalimat insya Allah dalam Islam itu apa? Keimanan terhadap takdir yang dipenuhi dengan kekuatan, semangat penuh untuk mewujudkan apa? Usaha. Coba lihat penggunaannya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan dengan tegas, sumpah beliau, betul-betul saya akan mendatangi 100 orang istri semalam. Ini kekuatan manusia luar biasa ini. Dan semuanya akan melahirkan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh malaikat, bilang insya Allah. Terlupa. Terlaksanalah apa yang beliau ingin lakukan. Ternyata dari lahir kecuali satu cacat lagi. Tidak bisa apa-apa. Kata Rasulullah SAW, seandainya dia ucapkan insya Allah, berarti insya Allah gunanya apa? Ayo, apa gunanya insya Allah di sini? Justru semakin apa? Ya keimanan terhadap takdir, dan sebagai apa? Kekuatan pendorong. Nabi Sulaiman sudah sempurna sebagai dalam mewujudkan sebab. Supaya lahir anak. Kekuatannya, ininya, dan seterusnya. Sangat sempurna. Tetapi insya Allah ini terlupa ini. Akhirnya tidak terjadi. Sehingga itu lahir cara berpikir apa? Ada orang yang berpikir, jangan bilang insya Allah. Mereka sudah menganggap orang-orang yang beriman terhadap takdir itu apa? Pelamas. Sebab ini dilihat, yang menggunakan keimanan terhadap takdir sah, salah pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Sampai pernah seorang bupati itu marah. Saya sementara duduk makan dengan beliau sehabis pengajian. Iya, biasa dia cerita pengalamannya. Dipanggil ke pusat untuk dana. Ini dana sudah turun, dana jalan beton. Iya, di daerah dia waktu itu di Sulawesi, dari Makassar sampai Pare-Pare. Iya, 200-an kilo lebih. Di antara yang dilewati daerah bupati ini, panggil. Iya. Petugas pusat yang akan yang mengawasi perkara ini, yang menyalurkan dana ini, mengatakan, kalian sanggup? Sebab harus ada pembebasan lahan dari rakyat. Harus bebaskan tanahnya rakyat. Ambil dari dana mana? Kalian sanggup? Dicucurkan ini. Kata bupati ini, insya Allah. Tekad, insya Allah. Yang mau mengucurkan, jangan bilang insya Allah. Dia pahami, ini ragu ini. Jangan bilang insya Allah. Bupati ini marah. Ini penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini salah satu syubhatnya orang-orang yang mengingkari takdir karena melihat orang-orang bodoh yang mengimani takdir, menggunakan takdir. Jadi syuhud terhadap takdir melahirkan kemalasan. Tidak mau menempuh sebab. Apalagi syuhud terhadap takdir mengakibatkan hanya mau melakukan yang wajib, yang sunnah malas. Kalau sudah ini sudah bisa, Allah takdirkan sudah bisa, sudah. Kalau untuk apa yang sunnah lagi? Lihat ikhwah, syuhud terhadap takdir yang benar justru beriringan dengan kekuatan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, hamba syuhud terhadap dosanya. Saya terjemah dulu seluruhnya. Jadi ingin bersabar dari gangguannya orang yang sengaja ditimpakan kepada kita, apakah terhadap harta, kehormatan kita, jasad, darah kita, bisa bersabar kalau kita punya ilmu ini, mampu menyaksikan hakikat dosa kita. Kita tahu dosa kita, yakin bahwa Allah tidaklah menjadikan mereka berbuat seperti itu kepada kita kecuali disebabkan oleh dosa hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah." Tidak ada satu pun dari musibah yang menimpa kalian. Kalimat min musibatin nakirah. Yeah. Nakirah ditanwin. Musibatin berada dalam susunan ma penafian, melingkup semua musibah. Keumumannya ini lebih jelas lagi karena diawali oleh kata min. Wa ma asabakum min musibatin sama dengan malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian min ilahin, ini umum, siapapun ilah ghairuh selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar. Sama ini, tidak ada satupun musibah yang menimpa, sengaja tidak disengaja. Fabima kasabat aydikum, kecuali pasti disebabkan oleh tangan-tangan kalian, perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali perbuatan hamba. Iya, kita baca dulu. Maka jika hamba mampu syuhud, memahami betul, menyaksikan bahwa segala sesuatu yang menimpa hamba berupa perkara-perkara yang dia tidak sukai, maka sebabnya adalah dosa-dosanya. Ketika hamba mampu memahami ini, di sana hamba justru akan sibuk bertaubat dan beristighfar dari dosa. Dosa yang menjadi sebab Allah menjadikan mereka menguasai kita, menyakiti kita. Hamba akan sibuk bertobat dan beristighfar dari kesibukan lain, mencelah mereka yang menyakiti kita. Iya, membalasnya, mengecam mereka. Selamat kalau gitu. Sebab kita punya kesibukan yang lebih bermanfaat. Walaupun kita benar, mereka mencela kita, itu kezalimannya mereka kepada kita. Tapi kewajiban kita adalah tetap harus yakin dosa kita sebab. Kenapa Allah sampai menjadikan mereka bisa menguasai kita? Dosa kita. Mungkin dosa yang lalu belum tuntas. Dosa yang sekarang, mungkin ada dosa yang kita tidak tahu. Yang jelas sebabnya adalah dosa ikhwan. Yakinlah itu. Boleh jelaskan. Jika hamba melihat, jika engkau melihat seorang hamba justru membalas, mengecam orang yang menyakiti dia, dan dia tidak mau kembalikan kepada dirinya dulu, dia sesali dirinya karena dosanya, dia beristighfar. Kalau tidak mau seperti ini, kata Syekhul Islam, ketahuilah musibah orang ini betul-betul musibah. Sebab dia dapat musibah dua kali. Iya, yeah. Musibah dua kali. Sudah disakiti sama orang, dizalimi seorang, itu musibah. Iya, yeah. salah lagi dalam bersikap. Dia tidak mau tuntaskan sebab datangnya musibah, yaitu dosa. Tertutup pandangannya, dapat musibah dan dosa. Ini musibah yang sebenarnya. Lihat kedalaman berpikir ini. Sibukkan diri dengan dosa. Ketika orang menyakiti kita, kembalikan kepada diri. Astagfirullah, dosa saya. Dan jika hamba justru kembalikan kepada dirinya, bertobat, beristighfar, dan mengatakannya, ini dengan sebab dosa-dosa saya, maka musibah ini pada hak dia, pada diri dia, akan berubah menjadi nikmat. Akan berubah menjadi nikmat. Menjadi sebab terhapusnya dosa. Menjadi hebat semakin dalamnya dia dalam memakrifati dirinya. Makrifatun nafsnya. Lebih dalam. Banyak-banyak orang tidak mau melihat dirinya kecuali setelah ditegur. Alhamdulillah ada musibah yang menimpa, kita tertegur untuk melihat diri kita, berkaca. Itu kemuliaan besar. Kemudian kata beliau, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimat yang merupakan mutiara-mutiara kalimat. Apa kalimatnya? Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Dan jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Jangan mengharap kepada manusia. Harapan hanya kepada yang memiliki rahmat. Dan jangan takut kepada siapapun juga. Takutlah kepada dosa. Dosa inilah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari beliau dan dari selainnya. Iya. Tidaklah turun bala kecuali pasti disebabkan oleh dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali pasti disebabkan oleh taubat. Ini yang harus kita pahami. Ada fitnah, ada goncangan, kembalikan kepada diri. Astagfirullah. Lihat diri, lihat diri. Selamat kita dari melihat perlakuan orang kepada kita. Sebab untuk konsentrasi melihat diri, iya, itu betul-betul memerlukan kekuatan ilmu. Iya, dan saat kita jujur dalam melihat diri kita, itu nikmat. Iya, kita tidak perlu lagi melihat bagaimana orang memperlakukan kita. Baik, ini sisi yang kedua. Ini perlu uraian lebih jauh. InsyaAllah ta'ala. Ya, kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Sehabis maghrib kita lanjut. Sekian subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.